Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, nuwasil darsana insyaallah taala. Liqira'ah risalah kutuf min uti salaf wa mumayyizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal li al-alamah fadilati syekh Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Waqad dhakarna fi darsil madhi, kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antara mumayyizati manhajihim, keistimewaan manhaj mereka dalam ilmu dan amal adalah mereka senantiasa yang pertama, i'timaduhum 'alal kitabi wa sunnah 'ala al-fahmi sahih. Mereka senantiasa bersandar pada kitab Al-Quran, pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar. Fi kulli amrin, pada setiap perkara. Inilah yaqatibil azani allahu ayyakum yang menjadi mumayizatihim, keistimewaan mereka, min ghairihim, dari selain mereka. Ini pula yang sepatutnya wajib, bahkan ala kulli muslimin wa muslimah, atas setiap muslim dan muslimat, untuk menempuhnya. Membangun setiap amalan yang dilakukan meskipun itu amalan yaumian, amalan keseharian, hendaknya dia ayyabniya amalahum alal ilmi, membangun amalannya itu di atas ilmu. Dan ini nanti berkaitan erat dengan mumayizatihim, keistimewaan mereka yang kedua yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu terlebih dahulu sebelum ucapan, sebelum berkata, sebelum berucap dan beramal. Dan dari dalil-dalil lainnya yang mewajibkan untuk berilmu sebelum beramal. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, qala rahimahullah, asani, keistimewaan manhaj mereka yang kedua dalam ilmu dan amal, Salamatu niyati wa husnu al-qasdi. Niat yang selamat dan i'tikad, keinginan yang baik, tujuan yang baik, maksudnya baik. Setelah sebelumnya al-i'timad alal kitabi wa sunnah alal fahmi sahih, yang kedua diiringi dengan niat yang baik. Fi kulli ma yatuna wa yadharun, pada setiap perkara yang mereka lakukan dan mereka tinggalkan. Ikhati filazani Allah wa iyyakum kama ta'rifun, sebagaimana antum ketahui bahwasanya agama kita itu memerintahkan dan melarang. Ayah sabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan begitu saja? Kalau kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, aila yu'mar wa la yunha. Yani manusia itu apakah mengira dia itu tidak bakal diperintah, tidak bakal dilarang? Bahkan merupakan tugasnya manusia itu ya diperintah dan dilarang. Diperintah melakukan ini, dilarang dari melakukan itu. Dan keistimewaan salaf kita, ikhati filazani Allah wa iyyakum, keistimewaan salafun as-salih, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka ketika mengamalkan amalan atau meninggalkan suatu perkara yang dilarang, itu semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita begitu banyak, baik itu sifatnya wajib, atau terdiri dari yang wajib, atau yang mustahab. Allah juga melarang kita dari beberapa hal atau berbagai hal. Ketika kita melakukan sesuatu, kita mengamalkan sesuatu, hendaknya amalan yang kita lakukan atau kita meninggalkan sesuatu itu semata-mata ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa, dan ini adalah termasuk keistimewaan yang ada pada salafun salih. Tidak lain tidak bukan, ikhati filazani Allah wa iyyakum, mereka merealisasikan firman Allah Jalla wa ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Mentauhidkan Allah, mukhlishina lahuddin, memurnikan, mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Apapun itu berkaitan dengan niat, yahtaj ilal ilmi, berkaitan dengan niat, butuh terhadap ilmu. Seseorang, ikhati filazani Allah wa iyyakum, mungkin menganggap menurut pandangan satu orang, menganggap itu adalah kebiasaan yang tidak bisa mendatangkan pahala di sisi Allah. Tapi menurut pandangan orang yang berilmu, yang lebih dalam ilmunya, yang punya ilmu, melihat itu memang kebiasaan, akan tetapi bisa mendatangkan keridhaan Allah, bisa mendatangkan pahala dari Allah. Oleh karena itu disebutkan oleh salaf kita, di antara keistimewaan yang mereka miliki, hingga mereka menyebutkan, adatul alim ibadah. Kebiasaan, adat, kebiasaan, rutinitas orang yang berilmu itu bisa bernilai ibadah. Wa ibadatul jahil, namun ibadahnya orang yang bodoh, itu ada, merupakan kebiasaan, rutinitas semata. Subhanallah. Tuh, ini diantara khatibul azani Allahu wa iyyakum fadlu al ilmi, keutamaan ilmu. Satu sisi, pada satu pihak rutinitas ya khatibul azani Allahu wa iyyakum, kebiasaan. Contoh kita contohkan tidur, an-naum. Bagi kebanyakan manusia, bagi orang yang tidak tahu, tidur ya udah rutinitas, memang manusia butuh tidur. Tapi bagi orang yang tahu, orang yang punya ilmu, apalagi para penuntut ilmu, tidur bisa membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur, sama-sama tidur. Ketika dia meniatkan, ini dia, salamatun niyah. Ini diantara satu faraknya, satu cabangnya. Dengan tidur, dia meniatkan agar ibadahnya semangat. Agar ketika beribadah, ketika sholat, dia seger. Dia mendahulukan tidur di awal malam agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Sama-sama tidur. Tapi bisa bernilai pahala. Adapun bagi orang jahil, ibadah yang dia lakukan bisa jadi semata rutinitas. Oleh karena itu, orang yang sholat pahalanya berbeda-beda. Sama sholatnya bareng. Namun si fulan dapat pahala sekian, si alan dapat pahala di bawahnya. Ini di bawahnya lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu taufiq wal hidayah. Ada dia. Ini. Mandi bagi keumuman manusia ya rutinitas, memang manusia ya mandi. Bersih-bersih. Itu yang normal gitu ya. Jadi para santrinya pada senang mandi toh. Nah, alhamdulillah airnya udah enggak kayak dulu lagi toh. Dulu pernah sampai dibatasi mandi sekali kalau enggak salah ya. Iya. Ngalami enggak? Ngalami. Mandi sehari sekali, nyuci berapa hari sekali gitu ya. Kalau enggak salah pernah ngalami kayak gitu. Ya masya Allah ya, itu disabar-sabari. Ya sabar terhadap diri sendiri, ya sabar terhadap temannya. Baik. Mandi ya, bagi keumuman manusia itu rutinitas. Namun bagi orang yang punya ilmu, dia mandi supaya seger, ibadahnya semangat, gak ngantuk. Bisa jadi ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salamatun niyah, niat yang selamat. Di antaranya disebutkan khatibul azani Allahu wa iyyakum oleh Ibnu al-Mubarak rahimahullah ketika beliau menyatakan ruba amalin saghirin tukabiruhu niyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niat. Amalannya kecil, namun karena niatnya selamat, niatnya baik, husnul qasdi, maksud dia itu baik, semata-mata mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari di sisi Allah, mencari surganya Allah. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, tidak ia cari nikmat-nikmat yang lain, tidak ia cari balasan dari apa yang ia berikan kecuali mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Maka menjadi besar amalan sekecil apapun. Amalan sekecil apapun, hatta izalatu asyauq misalan, sampai pun menghilangkan atau menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri dari jalan, amalan kecil, amalan yang mungkin kebanyakan manusia meremehkannya. Harus jarno wae. Ada paku mungkin, kalau misalkan kita enggak duri, alhamdulillah jalannya banyak yang beraspal. Kalau enggak ya ada sirtu-sirtu. Mungkin enggak ada duri, tapi ada paku. Atau hal yang bisa menyakiti orang yang lewat. Atau jangankan mungkin orang yang lewat, hewan yang lewat mungkin. Menyingkirkan hal itu, ikhatibillah zaniyallahu wa'ayyakum, dengan selamatnya niat, akan menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Bainama rajulun yamshi, tatkala ada seseorang, kata Nabi alaihi salatu wasallam, berjalan fi tariq, fawajada fi tariq ghusnan dha syaukin. Tatkala ada seseorang berjalan, menempuh suatu perjalanan jalan, sedang berjalan kaki, tiba-tiba dia melihat, dia mendapati ada tangkai kayu, tangkai daun pohon, namun berduri. Fa'akharah, lalu dia pun menyingkirkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fasyakarallahu lah, Allah pun bersyukur kepadanya, wa ghafaralah, dan mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Karena niat yang selamat. Terlebih lagi khatibil azani Allahu wa iyyakum dalam urusan dakwah. Ta'awun dalam urusan dakwah. Dalam urusan menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Allah, menyebarkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mendidik anak-anak kaum muslimin dengan pendidikan yang benar, pendidikan sesuai bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ikut ta'awun di dalamnya. Sekecil apapun, apabila niatnya baik, akan menjadi amalan yang besar. Hatta mungkin bersih-bersih atau yang lainnya, membereskan, menjadi sarpras atau yang lainnya, ikhatibillah zaniyallahu ayyakum, kalau niatnya baik, akan menjadi pahala yang besar. Hatta parkir. InsyaAllah. Pahala yang besar. Karena turut membantu orang dalam mencari ilmu, orang belajar agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata beliau rahimahullah, warubah amalin kabir tusaghiruhu niyyah, dan betapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat. Amalannya besar namun kecil di sisi Allah pahalanya karena niatnya. Tiga orang yang awal-awal menjadi atau diseret ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang berilmu, seorang memiliki ilmu, dihadapkan kepada Allah Jalla wa'ala, ditanya, untuk apa kamu menuntut ilmu? Untuk apa kamu belajar? Agar aku mengajarkan ilmu agama. Kemudian dikatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakin liuqal, akan tetapi agar kamu dikatakan, innahu alim, dia adalah orang yang berilmu. Waqad qil, dan sudah kamu dapatkan hal itu di dunia. Fa'umira bihi wa suhibu 'alan nar. Diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka. Orang berjihad di jalan Allah subhanallah, dzirwatus sanamil Islam. berjihad di jalan Allah, al-jihad fisabilillah, puncak keislaman. Puncak keislaman. Di hadapan kepada Allah, kenapa kamu berjihad untuk menegakkan agamamu? Kadzabta. Walakin liyuqal, namun tapi agar kamu dikatakan wajir, kamu pemberani, sujak, dia pemberani. Waqad qil. Dan kamu sudah mendapatkannya di dunia. Fa umira bihi fa suhiba 'alan nar. Diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka. Amalannya besar ya khatibil azani Allah wa iyyakum. Orang bersedekah di jalan Allah Jalla wa Ala. Ketika ditanya untuk apa kamu itu? Untuk bersedekah karena engkau. Kadzabta, akan tapi agar kamu dikatakan jawad, kamu orang yang dermawan. Wa qad qil, sudah kamu dapatkan hal itu di dunia. Apa ini yang mempengaruhinya? An-niyah, niat. Wa hisabuhu 'ala Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita cuma menghukumi zahirnya saja, perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah, usikum wa iyai, kita wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kaum muslimin agar senantiasa mengintrospeksi, memuhasabah niat, niat selalu diperbaiki. Kenapa? Karena berbolak-balik. Ma'alaju syai'an asyadda alaya min niyati, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Tidaklah aku perbaiki sesuatu yang lebih berat, melainkan niatku. Bukan berarti orang yang punya ilmu, orang berilmu kemudian dia selamat dari niat yang jelek. Lah. Akan tetapi bagaimana upaya dia untuk senantiasa muhasabah niatnya, lalu memperbaikinya. Masallallahu taufiq wal hidayah. Salamatu niyah wa husnu al-qasdi fi kulli ma ya'tun wa yadharun. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tinggalkan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi jalla wa ala. Qala rahimahullah, mat tahalli, disertai dengan berhias. Yang pertama, niat yang selamat. Ma'at tahalli, dengan niat yang selamat pula dihiasi, ditambahi. Bisober, dengan kesabaran. Wal hikmah, hikmah. Wad'u syai' ala maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal mau'izhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Yang pertama, salamatun niyah, niat yang selamat. Setelah itu dihiasi dengan kesabaran, dihiasi dengan hikmah, dan dihiasi dengan nasihat yang baik. Pernah ditanyakan kepada salah seorang salaf kita, kalau enggak salah ditanyakan kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, mengapa kok ucapan salaf itu begitu mengena kepada kita? Mengapa ucapan salaf itu begitu menusuk, mengena, menyentuh hati-hati kita? Dalam keadaan ucapan mereka itu pendek-pendek, ucapan mereka itu singkat. Kata beliau rahimahullah, menjawab bil makna, secara makna, karena ketulusan niat mereka. Ketika nasihat itu diberikan dengan tulus itu lebih mengena ke hati orang yang dinasihati. Ma'tahalli bisabr, dengan selamatnya niat kemudian diiringi, disertai dengan kesabaran, disertai dengan sikap hikmah, disertai dengan nasihat, pesan yang baik. Dan ini semua adalah thariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalannya beliau alaihi salatu wassalam. Huwa ansahun nas. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling semangat untuk memberikan nasihat untuk kebaikan bagi umatnya. Kalau kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meninggal Rasul alaihi salatu wasallam, wa ma min ta'irin yatiru ala yatiru bi janaihi illa waqad dzakara lana minhu ilma. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah meninggal dan tidaklah ada satu burung pun terbang dengan kedua sayapnya melainkan beliau telah menyebutkan ilmu tentangnya. Maksudnya apa? Seluruh perkara yang padanya terkandung maslahat dan mafsadat bagi umat beliau alaihi salatu wasallam sudah beliau sebutkan. Sudah beliau sebutkan, sudah beliau jelaskan, sudah beliau terangkan. Tinggal manusianya saja bagaimana dia mau menyikapinya. Sudah beliau contohkan. Melihat bagaimana penerapan Al-Quran, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau lihat bagaimana akhlaknya Rasul alaihi salatu wasallam, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Ya ada pada beliau alaihi salatu wasallam. Ingin cari teladan, kudwah, panutan, yang dicontoh, yang diikuti, yang dikagumi, yang disegani, ya lihatlah kepada beliau alaihi salatu wasallam. Berdakwah sudah dengan sabar, dengan hikmah, dengan mauidhah al-hasanah. Dan dengan jihad. Fisabilillahi haqqa jihadih. Qala rahimahullah allati tu'tabaru min ajalil usus. Yang merupakan asas pondasi paling besar, paling agung, paling mulia. Allati taqumu 'alaiha da'watul Islam, yang berdiri di atasnya dakwah Islam. As-sabru al-hikmatu wal mau'izhatul hasanah. Dengan dasar landasan niat yang ikhlas, niat yang selamat. Bukan untuk cari massa, bukan untuk cari pengikut, bukan untuk cari ketika menyampaikan agama Allah, bukan untuk cari banyak-banyakan murid. Dulu tidaklah duduk di majlis Atha bin Abi Rabah, kalau tidak salah. Tidaklah duduk di majlis Atha bin Abi Rabah sekelas Imam Atha rahimahullah kecuali 9 atau sekian orang. Ini Imam Mekah, Imam Ahli Mekah. Namun tidaklah duduk di majlis beliau kecuali segelintir orang, segelintir manusia. Beliau sabar, beliau. Namun ilmu beliau tetap dipakai ila yasha Allah. Mengerti bilasani Allah wa iyyakum. Karena beliau ikhlas ingin mengajarkan agama Allah, tetap beliau ajarkan. Meskipun sedikit. Meskipun santrinya sedikit. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah manusia ke jalan Rabbmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Wal ma'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Dan kalau perlu diskusi, maka jadilhum. Berdiskusilah namun dengan yang baik, secara baik. Didasari apa? Salamatun niyah. Niat yang selamat. Bukan ingin mughalabah. Berdiskusi, munawwarah, bukan untuk mughalabah agar saya menang debat dengan dia. Bukan. Namun apa? Untuk li'idharil haq, untuk menampakkan kebenaran agar kamu mau ikut kebenaran. Karena Imam Syafi'i rahimahullah, la yunadhiruhu ahadun illa ghalabah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidaklah beliau berdebat dengan seseorang, dengan satu orang pun, melainkan Al-Imam Syafi'i menang. Al-Imam Syafi'i tidaklah berdebat dengan seorang pun melainkan beliau menang. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana engkau bisa seperti itu wahai Abu Abdillah? Beliau mengatakan, aku mengharapkan saudaraku itu yang benar. Subhanallah. Aku mengharapkan saudaraku, yakni orang yang mendebat beliau, itu yang benar. Tapi ternyata beliau yang benar. Tujuannya apa? Bukan untuk mughalabah. Bukan untuk pinter-pinteran argumen. Bukan untuk adu argumen, kemudian dia lebih pandai dalam mengungkapkan, dia lebih pintar, demikian. Subhanallah. Salamatun niyah. Dan orang kalau niatnya sudah baik, ba'dallah, apapun amalannya akan menjadi baik. Wahada muhimun jiddan. Ini perkara yang sangat penting. Permasalahan tashihun niyah. Memperbaiki niat. Mengoreksi niat. Muhasabah niat. Qala rahimahullah. Asalif. Yang ketiga. Al-iltizamutam. Berpegang teguh. Berpegang teguh dengan sempurna, secara sempurna, totalitas. Biman hajir rusul al-kiram wal-ambiya al-idham. Benar-benar menempuh manhaj para rasul yang mulia dan para nabi yang agung. Fi da'watihim al-mardiyah. Dalam dakwah mereka yang diridhoi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. La ila nafsi wa la ila hisbi wa la ila ara'i. Bukan kepada diriku, bukan kepada partai golonganku, bukan kepada pandanganku, pendapatku. Walakin ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, namun di atas ilmu. Ana wa manitaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, dakwahnya ikhlas karena Allah, untuk Allah. Wa takhalluq bi akhlaqihim az-zakiyah, dan berakhlak dengan akhlak mereka yang bersih. Al-muntaliqah min al-qawaid asy-syar'iyyah, yang berdasarkan, yang didasarkan, yang berdasarkan dari kaidah-kaidah syar'i. As-sabru fi da'wah, bersabar dalam dakwah. Al-hilmu fi da'wah, hilem, lemah lembut, ata'anni fi dakwah, berhati-hati dalam dakwah, al-hikmah fi dakwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada kalian, untuk kalian pada Rasulullah alaihi salatu wasallam ada suri teladan yang baik pada seluruh perkara, seluruh urusan kalian. As-safhu, memaafkan bagi orang yang berhak dimaafkan. Dan hal-hal yang lainnya yang merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para rasul selain beliau alaihi musallatu wassalam. Karena mereka berdakwah dengan wahyu, mereka dibimbing oleh Allah jalla wa ala. Mereka diiringi oleh Allah subhanahu wa taala, mereka diarahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Sehingga merekalah jalan, merekalah jalan yang paling baik, jalan yang pasti baik. Dan inilah yang ditempuh oleh para salaf kita yang saleh. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini khatibil azani Allahu wa iyyakum, dua hal yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Salamatu niyah, niat yang selamat, kemudian diiringi, dihiasi dengan kesabaran, hikmah, serta nasihat yang baik dalam berdakwah. Kemudian berpegang teguh dengan manhaj para rasul dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, serta berhias dengan akhlak yang mulia. Ilahuna naktafi, sampai sini mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.